wis ngidung neh ya. Wis mestine mestine nyanyi Mandarin wis ana iki. Ya wong jandang pangan anjen teko iki tok ya. Titiyane gandayane puspa tajem iku jare itungane wong ipi. Kayak lonceng. Aku ngipi jam telu bengi tak itungi, aku jange oleh rejeki. Tiba iyo dijak rekaman iki. Bayarane tak gawe nyarutang cak kawo, aku ganteng utangku sak kelombro. Wajib no tole ilmu penojok sampai ke alir. Tapi kita dolor tole ilmu sing suci, ne ilmu sing keliru ojo tilah. Terus nuruti nafsu angkara akhire mbebayani mentolom barek sak podo padane uga sana apa amele. Seneng gawe susah elian, besok bakal keton buri. Ngerti awo ngorepiku bakal ngondoe woe pakerti. Wong ngorep dolor diwajib no berusaha, nek ngadepi kesulitan jok gampang putus asa. Kita berusaha kudu sambil berdoa, tolek sandang pangan ojo liwat dalan sing sa. Ayo digolai nek usahane lancar, ayo mansyukur aku te. Nek diparingi urip enak kita kudu ngerti, barek wong sing kekurangan ojo sama. Nek ga iso amal donyo amal lo perbuatan, kita kudu eling iku dadi kuwatan. Suripe dolor ngerasa kecukupan, ojo lali amal tapi ayo diukur barek kemam. Lo sopo dilani lo belum awak lampu pendek ya. Aduh anu belok aku ngolah ngale. Lah iki sesuk ta jamane sih rek. Lah iya. Tapi aku ya kepen ngitung. Iya tak rungokno. Kok kono kok balak-balak ngitung. tak ngedidik ini oleh soalnya zaman kan gratis. Coba aku kepingin rugi gitu dengan sampean. Ayo coba ini dindang dito mari lo. Iya sih. Iya aja dindang dito. Iya oper. Gena-gena. Iya, kira semari anu dah sarapan pagi. Ambek sampingin lo. Iya. Aku duwe pacar lo, jenenge Lingling, gadis Mandarin, sing bermata juling. Aduh ya. Areke ayu, potongane ceking, bareng dadi bojoku. Tak janggelek beling belinge beling botol wis oleh akeh belinge tak edol Lingling ayu lo pancen baheno tapi sayang nek turu ngompol nang kasur nek ditakoni jarene ngelindur Lingling ayu lo tapi rada ngawur jam rolas bengi umbah-umbah kasur isine kapuk nek ditakoni Lingling terus ngamuk dituturi lo cuma mantuk-mantuk wingi bangkrong dadak mlebu geno genuke pecah ya pancen Lingling kakean pole dikongkon nyambut gawe dadak santai dulu ah Lingling pancen ro areke gondok karene kapok tapi kapok lombok nek brai lo rada lerak-lerok saking ayune koyo tomat bos Bombay pacarku Lingling pancen aduhai bodine tinggi semampet cuma sak meter gak sampe opegelah ya sampean lerena sampean mari sing entar ngono ta iya penuh sing ati mung kasih rek cekap semanten kiduhan kula saen boten borong karasa aku seneng sampean soalnya kan gelek gumbul muaram. Kamu muaram sih lo? Lo sampean lah mbah. Lo ya apa? Kini lah guru mbahmu selali sih lo. Lo lali gelek guruku. Lah sampean mau kok suaranya kok bisa nomi? Lo mbah kan sekti. Lo ala. Iku maksudnya tak gaya ilmu nombien lo. Oh ngacin. Itu bareng aku. Ilmu nom tak empat no suara ku isok bater mani sama nu buatan tu sama nu buatan suara tua mbak kakean mangan gorengan kontakan dari lo enten apa mbak tapi yang dikira asalnya rocker ta rocker rocker kakean nyanyi rock terus kayak gini kok eling sinduk eling duk perapatan nih kok guyang-guyang lo mat kan sapa kok itu mung? Lombah. Lombah ngitung. Mbah iso suarane iso koyo ya sik arek ya. Allah, mbah ngitung iku. Apa? Kendaraan iku macet kabeh. Listrik-listrik matek kabeh iku. Paribasane suarane koyo banyu mili. Iki lho tak. Mbah, niku aku krungu kidungan sampean kan ngidung malih, Mbah. Aku nggih, gak iso nak. Oh, gak iso. Gak iso malah swara nom. Oh. Saiki wis kadung tu. Paling yo kok isane lek diundang mana gak bisa. Balik ngomong tuwek kok diempet ngono ya. Wong tuwek panjenengan ngono. Oh iya. Pesen ku ae lho. Nggih, Mbak. Pesen ku nek ana maneh ya jakan maneh. Oh, jaga eno baniku. Ya kapan-kapan lek enten malih, nggih, sampean duit kali safari. Soale kan lancar tambah terus niki nggih. Kita ten omah terus gajar niku, sampe kidungan terus panjenengan. Kon iki meguru lah apa kula kidungan. Lambang edung iki meguru telek ngelmu. Telek ngelmu. Golek ilmu senang. Lah kok malah golek kidungan? Pun, perkara kidungan iki nomor loro, sing penting kula nomor apa? Loro. Eh, nomor loro. Sing apa? Awakmu nomor loro. Loro, loro. Loro, kidungan iku nomor yoyo. Loro, loro. Loro. Aku kuping tak ojo ngomong kidungan nomor loro, Nak. Justru kan dibayar ya perkara ngene. Lah kidungane kula panjene. Ya cuma ceritane iki lak kula golek ilmu niku nomor 1. Ceritane niku dalam cerita niku kula golek ilmu. Kon lak dadi muridku. Iya nggih, Mbah. Tapi kualik lho, Nak. Yen napa? Jane aku ke muridku lho, Jane. Lho lak lak ten rekaman. Ya iya. Mestine sing meguru iku aku. Nggih, niku rekaman. Aku malah dadi guru. Dalam ceritane iki panjenengan niku gurune, Mbah. Lah, Nak. Cuma saya niki ngelmu nopo sih Mbah sing kira-kira kula niki nopo gak tau mangan tapi warek ngoten lho ya. Ah gampang nak. Wong bae iso ge ilmu. Nek perkara kon kepengin gak mangan tapi njaluk arek. Nggih. Kompo. Jam 6 esuk. Jam 6 esuk nang ngarepe omah nak. Nggih. Nek ora angin gedhe mangan apa terus. Gak mangan warek kembung ngono. Gak perkara warek bae ku mlembung, Mbah. Golek penyakit itu jenenge Mbah, eh, Mbah. Apa mau guru ini gak keliru tadi? Lho aku biar untuk kene pancene. Wong arah yo rene kabeh ku. Lho, rene kabeh? Entah banget rene kene. Mbah iki barang yo kene kok. Mbah iki gak trimo lokal sing guru nang. Oh, internasional lho, Nak. Bang saking luar negeri. Iya, Saddam Hussein iku murid sapa, Nak? Oh, sing saking Irak nih. Irak, murid sapa iku? Oh, murid sampean. Ayo mbok karo. Kalau sampai meguru nak kau dek, kita takkan jadi. Kita di ngomong itu sampai engkau rasa nentek batu ni orang. Sudah. Saat niki kalau kali kartolannya butuh ilmu sangat jauh. Saat niki lek poso-poso pinten dinten lek buatan mangan nopo siri ane nopo mawon ngumbini nopo terus lelakuni ya nopo jawapan ya nopo terus terus ane sebab. Sampai mangap kok. Lah mbah wis tuwek kan omong iku lak gak iso nyai. Mbah tak omong ngono koyo wong klelep mangap-mangap. Ayo mangap kok. Yo jane wis tuwek. Terus niki poso pinten dinten Mbah sing sing akan datang iki? Kon sak ulan poso sampai 5 dino. Nang pasar nggih. Sedino mangane 3 piring. Sing hari kedua dino kuping pindho mangane 10 piring. Sing dino kaping telu rolas piring. Oh, enggak terus gini. Sing terakhir sak wakul entek eno nak. Akeh ilmumu dek kono. Ayo meguru nang liyane iki. Enak rene. Wong motif biasa 7 terus 6 5 ngono kok tambah suwe tambah akeh iku. Yo iku lah guru liyane nak. Iki guru pakan badokan iki. Wis ngene nak. Awakmu gak kroso mbok meno ilmu iku tak lebokno awakmu lha iki. Wingi aku tak lebokno kabeh. Mangkane wingi bengi kula mari kok rada piar-piar. Lha kroso nak. Kroso kesetrum kula. Enggak, ilmu wis tembak nang awakmu kabeh. Oh nggih, kula kraos kok niku. Lha kroso sinah. Lah wingi ono gedebuk jam kroso bengi kok apa nak? Napa niku? Lho mbah tiba iku. Wah, tak durongkok ta jenenge. Wong galah adus bengi mbah ampe niku. Enggak nak. Ya apa? Saiki awakmu kepengin ilmu wis nuku kabeh. Nggih, Mbah. Cuma saiki Mbah kate pesen. Oh, jangan lho pesen celana. Jangan, saya budal ta? Enggak. Mbah iki sakjane salawase kok ndek kene iki, Nak. Iki ono rahasia terpendam. Wah. Nggih, nggih. Rahasia terpendam. Rahasia apa, Mbah? Cuma rene wis wayahe tak padha nang awakmu. Saiki tak kandakno. Oh, ngaten ta. Ya, Mbah. Mbak Kartolo. Wat, wat. Rungokno. Wat. Apa kok ndak karep. Wat. Ayo wat iku opo ngono? Ono paribasane, Nak. Kepiting cepet kerang, Nak. Napa niku, Pak? Pasang kuping terang-terang, Nak. Nggih, nggih. Wis modern ya. Rungokno. Nek gone padhebakne mbah iki, Nak. Nek liyane kon jajak gak popo, Nak. Buru-buru bebas. Tapi ono situk sing gale kon leboni, Nak. Napa, Mbah? Iku ono sentonge Mbah siji. Nggih. Nah, iku jajak pisan-pisan mlebu kono, Nak. Masih serak, masih tua tapi lancar omongane. Rekaman lho. Jamane, Nak. Kon gak ngerti nak. Nggih. Mong bengi gak seturu mikir terus iki nak. Dados kula kali Kartola mboten asal mlebet teng Senthong niku. Aja pisan-pisan lebur ngono nak. Nggih, nggih. Yo. Nggih. Nggih. Leburane Pak. Aja tah. Coba tah. Kungku durung iki durung nyingkri sik ati mung kula nyingkri mlebu. Aja pisan-pisan. Aja pisan-pisan nggih, Mbah. Nggih, nggih, Mbah. Ngestakaken dawet, Mbah. Kawat ya apa sih? Kawat ya apa sih? Kawat ya apa sih? Saya tak munggah nak ya. Munggah apa sih? Munggah munggah. Munggah sanggar pamujo pronto. Supaya ilmu ini mbak tambah akeh. Kau tak kena kan kabung. Weh, pek-pekin kabeh. Gengi banget. Weh, mbak tak munggah nak. Iya, ini mat. Bekasi mbak gak alam lebih sentong. Sebab kan kono barang gaib. Tapi aku gak percaya. Aku juga percaya. Sebab saya gila ono lek gak bukti kan gak percaya. Muspre lah. Muspro. Dia muspro. Ayo nang sendok. Aku sik ya. Iya sik akeh. Kartono. Durung sik. Loh. Apa? Durung mlebu aku sik mlebu. Apa? Mlebu kok naik kon niku. Lah iya ya. Loh, apa? Kartono. Sira karo sungune loh. Loh, loh, loh. Awakku lung to loh. Loh, dadi wedhus. Kau niki wedhus apa cempe? Cempe duper wedhus. Lah ya met mangkane tamet gak alam lebu senthong dolon. Bareng kon ngoco ana kaca brenggala, metu sungune metu wulune kadhek ana buntute. Wis. Wis sik rodone aku tak gantian ngono. Kepiro lho? Kok sawangane apa lho? Lho, apa lho? Lho, met. Lho, lho, aku kok metu buntute? Lho, kok ana wulune kok tambah rek? Lho. Lo tadi lo temet aku suram-suram dewang koro kingken lirmang uswakang layo. Tenyo ilang memanisi watanan ira kang landu kumel kuncam ranyo maratang. Apa? Kayak dalang ilang sandingane. Lonso. Iki jare ngene menceritane wong melas iku jare ngono pian iki. Lah melas wedhus mesti iso melas. Aku mbak embek tok. Mecik apa metlek riwayate awak kayak ngene. Mangkane wong tuwa kudu diguku. Lek wong nom gak ngguku karo wong tuwa akhirnya ya demikian inilah. Lah ya, cita-citaku minggu iki aku tenang ngene THR lho kayak ngene mesti iso. Ya terusno cita-citamu gak apa-apa. Lah kayak ngene mlebu nang ngene THR apa gak dober berarek-arek aku. Buk. Kasi apa lagi lah? Iki boleh kayak kempule Pak Korup. Wis ngene met awak dhewe ayo njaluk sepura karo Mbah. Nah, mungkin ngelok no mangke. Sebab awak dhewe gak nggugu omongane wong gering. Mbah, aduh Mbah. Cepat blasi, blari. Blai, blai. Kok blasi ya napa? Blai, nah, blai. Blander, blander. Blarak, blarak. Kula anu napa? Kudisik, kudisik. Kenging musibah, Mbah. Sito wedhus. Sito lutung, Mbah. Mbah, iki lak gak rota. Endi sing wedhus, endi sing lutung? Lho, mun sing lutung kacamata niki. Iya, tak celok jenenge engko semaura berarti iku jenenge. Nggih, Mbah. Selamat. Wis. Kok nek dadi wedhus wis gak berani nak. Pantes cuma mulai saiki pipimu ngalih nak. Oke, Mbak. Pipimu ngalih. Ten pundi? Nek biyen nek ngarep saiki wedhus pipine nek mburi nak. Mbak, Mbak. Pun diterusaken cukup sakmono. Lah, sing tolo sing ndi? Siapa celok? Ku. kan iku lapo nak? Lapo? 3 liter. Waduh, mulane mbah pesen apa sena? Nggih, mbah. Ojo mlebu turun niku. Sentong, mbah. Sentong kok malah. Pun sakniki kula nedhi Walu Jati kados manungsa malih, terus pundi caranipun? Nipun. Caranipun iki opo caranipun? Carane terus pundi, mbah? Kula sanggup nglampahi terus pundi mawon. Ini nak, senajan kon iki murid tanggap anakku dhewe. Mbah. Rene kon iku nglanggar perintahku iki kualat kon sanggo dhewe nak. Senajan sakniki kula diken gedhong nggih purun. Lah nek kon kepengin gedhong tak syarat nama lawak kampret. Kampret loro-loro. Terus yo napa mbah kula? Nggih. Supaya kon iku iso Walu Jati wuni, kon kudu mlaku ngedul terus nak. Oh, nggih. Kudu ngedul ngalor. Yo, mari ngalor ngedul. Lah bolak-balik jenenge, mbah. Kok gak ada duit teman. Maksudku. Terus mlaku ngedul terus ae enak yo. Jujuk pundi niku, Mbak? Jujuk leren-leren gak pedhok wong wedok loro nah. Wong wedok loro. Wong wedok loro ku nandang sungkawa. Nggih. Iku tulungan nek wis kon tulung, awakmu iso bali dadi jelma menungso maneh. Dadi wong wedok loro ku nduk maejen sungkono. Nandang sungkawa. Bae dalan maejen sungkono. Nandang sungkono. Lho kae tak ku sungkawa. Sungkawa. Sungkawa kudu kula tulung. Tulungan. Oh niku diapakaken, Mbak? Nah, iku tulungan nah. Oh, kali syarat nopo saged nulung nah, niku? Nah, tangane ngene nak yo. Biasa kon niku nek wis nulung terus dadi menungso maneh. Lah, cuma dadi menungso mek 2 menit lho nak kon nak. Kula mek 2 menit. 2 menit to. Tambah-tambah setengah menit. Oh, gak kena dinyang iki nak. Gak kena rego pas iki rego pas nak. Oh, tapi mungkin saged dadi menungso maneh. Dadi menungso maneh. Carane nambani wong ini kali mboto nopo, Mbak? Lah, gowo. Gowo pokoke nak sing enak nak. Tumbang. Lho, Mbak, gak ada nopo-nopo. Oh, tak gawani nak. Nah. Karcis niku lho, karcis peron niku. Nambah nopo kok karcis peron. Wong bakak tanu Pak Bes kota kok iso. Nggih, nggih, Mbak, nggih. Tak gawani kipas ae mari, nak. Kipas. Kipas. Nggih. Nah, iki wong bene ngarani kepet. Oh, kepet. Iki dikepetake jaket. Dikepetno iku iso. Tak kebiokno kula tadi. Kok dikebiokno ya, Mat? Ya dikupasi ngono lho. Wis, awak dikupasi. Niki nggih. Lek sing dhisik niku omonge tetes sakniki pun merujut kan. Dikipasi. Wis budal dhisik, engko tak tututi. Budal bayar. Niki kula saged dadi menungso malih lantaran wong niku lalek selama niki isane dadi menungso malih ya napa saran, Mbak? Kudu kon jabut sungune nak. Oh, sungune jabut. Sungune badan dadi wong maneh. Nggih, pun nak. Kudu klir butute lho nak. Mboten-mboten nggih. Kula jarakan mon jarang cek dadi pedus terus. Oh, dadi pedus. Pun pangestu panjenengan kula suwun kula badhe matur tiyang ingkang sami. Ya tak edani kaya banyu mili nak. Safari Jeliten. Paman Patih Safari Jeliten. Ana apa Dik Ratu? Loh. Dik Ratu. Kula kok sampeyan timbali paman to, Sun? Ngene, mosok gak krungu. Iku mang ngopo gending bendrong iku mang? Sanes Gusti. Gending apa? Gending kerek ngencik. Kerek ngencik. Nggih. Mulai iki kabeh kowe tak kandhani. Kanggo jampine negara. Nggih nggih. Aja sampai negara iki kaleben wewelek ana penyakit ngamuki polo sremet. Oh, esuk lara sore mati, sore lara esuk mati. Nggih nggih. Ayo saiki melu karo aku mbah bedak nang Wonodribaya. Lah nggih niki pun mbedak niki. Oh ngono ya. Nggih. Ayo golek kewan kanggo jampine negara syukuran nek kraton. katon. Sampai niki membedak napa membedak? Membedak. Lah nggih, membedak niku lak beto alat tumbang. Iya. Tulup panah. Lah sampean beto kendang kali siter. Niki membedak ta amen. Kebacut tri wong mbebedak kok nggawa siter kendang ngopo. Lah nggih kok mlebu kampung, metu kampung biasa lek mlebu alas metu alas. Ya iya. Sampeyan iki biasa sapa alas napa? Lho biasa. Wong radu kok wani. Upamane sampeyan nenten swara misteri. Ya apa? Sampeyan titen? Oh iya iya ya ciri khase swara kewan ta. Nggih. Ya ya. Upamane nenten macan. Macan cocok nggih. Nek nika enten blok blok blok. Petik jago keloro. Oh, arek. Terus enten malih sing ngene nika. Napa ni? Kaset bulat. Oh, ni kebacut kan? Orang-orang kemat. Daya ae. Langgi ni pun lebih alas ni pun enten setengah hari. Iya iya. Boten oleh kewan. Jadi kasih kewan papat. Lah sampean kok golek golongan ni kul. Lo, apa? Cacing. Lo. Lah yo geremetan berangkangan iberanan. Oh. Sing barang geremet ni kenapa? Ayok to, itu mang perutu. Lamu. Geremet. Iya geremet ni ku. Sampean ni waras tak boten. Geremet. Geremet iku nggih cacing. Lah iya cacing lho, turun cukuran iku ulo. Iya, ulo cacing lontong iku. Lontong niku kok mbok nelusur. Lah bukan apa lak nelusur. Arek brangkangan niku wedhus sapi, kebo anakmu. Sampeyan punya ndak anak ta? Anak kok brangkang nggih, Pak. Iberan iku ya manuk. Nggih kadang-kadang mboten anak tok sing brangkang. Lah apa? Masih kula kadang-kadang brangkang. Ah, urae. Lho. Lah kula nek ngampingi maling ni. Oh iya ya. Mboten berangkang ta? Nek maling mek berangkang ya. Nggih. Lah iberan jare ulung gagak manuk glatik. Oh manuk glatik. Apollo satelit kapal terbang. Nggih nggih nggih. Aja kedah luar so. Nggih nggih. Ayo saiki budal mbedak karo aku. Ngoten ta? Iya. Sumo nggih. Aja dikangelan ya. Sumo nggih. Nek ana sumo nggih sumo nggih. Nggih dhisik ta sampean kok kesusu mangan. Arep kesusu iki mangan. Supaya kowe siap siaga. Golek gagaman arepe bedak karo aku. Nggih lah niki sing dileboni alas pundi mawon. Lho. Pertama alas Saradan. Alas Saradan. Terus ngulon. Ah, Wonokitri. Nang Gunung Kemitir. Nah, Gunung Kemitir. Pados Budeng. Iya. Semerap Budeng. Beseru. Kayak sinten? Kayak kon. Ojo nang alas Kemitir, Kemitir. Ojo nang munggah gunung alas Kemitir kon tau mungkuk piye. Nggih Gusti wong dalane munggah mudun ngoten. Lah iya aku kuwatir. Nggih. Niki ngeten Gusti. Wis gadhek ngeten-ngeten nang. Kala wau injing sampean teng wingking, iya. Kula angsal celeng wedok. Celeng wedok iki gawe apa ri? Lah niki sampean lak nganggur. Iya terus. Lah dijodohaken sampean. Hei, aku ratu kok. Nggih bojo celeng wedok ngawur. Lah aku kok ambekan wis krok-krok. Saking pegel ini. Oh nggih. Munggah mudun. Dan ini monggo budal mawon nggih. Oh, waktu ini pun kados ngeten pun mepet waktu ini. Monggo. Ayo budal. Monggo. Pundi to ibu panjenengan kok ngantos sangit. Sangit apa ana tondo wong awak sampeyan gedene kok sangit. sakit ibu, kula bingung. Lah iya mulak nek kowe nek omong tondo aja kaya oli late iku lho. Nggih, menika kepleset ibu. Lah iya menawa hati-hati nduk, aku iki saiki wis tuwek. Bongko kaya ngene. Sampun kata-kata ingkang dipun galih ibu. Gak nduk, aku gak mikir apa-apa, mikiri bapakmu iki lho nduk. Lah wong bapak ampun peok mawon kok. Senajan ape aku maune ya seneng kok nduk. Lah sakmenika kados pundi? Lah piye nduk, aku saiki kaya ngene. Maune aku ginom ya bapakmu seneng. Kaya apa jare bojoku sing ayu dhewe. Kaya apa bojoku sing manis dhewe barang sing wis tuwek kaya ngene aku diguang, Nduk. Lah kowe kok nusul rene, Nduk? Inggih, Bu, kula mboten ngertos menawi panjenengan malah dipun bucal dateng wono. Sak mantune panjenengan dipun bucal, Bu, kula dipun rudo paksa kalian. Apa? Arep bapakno? Kula. Nggih. Lah kula diwoyok e, Bu. Diwoyok karo bapakmu. Nggih. Oh, ala pancen iku ratu kurang ajar ngono. Lah nggih kok mboten ngertos sinten kula menika. Senasa putra kualon lah nggih. Sami mawon to, Bu. Iya. Awit mbiyen awit cilik iku jethik etik barangdar gemplok dhewe. Pancen potongane ratu iku ratu ngono ya iku. Lah nggih. Wong bapake potongane pancen muangap ae. Melana saiki nduk, saiki urip bebarengan karo aku ya nduk ya. Lah nggih sakmenika wonten ngriki mawon, Bu. Lah menika padhes anu jampi wonten pundi, Bu? Saiki golek jamu timbangan ana sepi ya tak. Engkang dipun raosaken pundi ta, Bu? Aduh iki lho, balunge potol kabeh. Wah, lah iki soro nek mreteli nduk kene. Timbangane kaya kaya ngono nduk ya, tareng-areng aku sinar jenat wae kaya ngono aku ta mbene utawa kondang kok nduk. Sanjange rumiyin kok nderek Pak Surono. Lambinya lagi sinom saya kira wis tuwek ya gak. Wis sapa iki takone? Lah iki kados pundi? Kula kok nggih kangen ta Bu kalian swanten njenengan. Mangga Bu ngidur rumiyin. Ngidung. Nggih ngidung. Wah coba. Anak aku siji kok pusat perucut ana omongan kok. Lela nono pamit mulai harap ini nang diki wong ada umat lagi masal ngeriki mawan nyombong serbrok be kawana kelingan pucukku drama apa? Lah nggih menika lak biasanipun tem. Aku iki mau tekan diki. Rama. Iya sak derma. Kok Pak Darma iku lho bapakne Srono. Mangkas ditutujo nganti esuk iki lho, Nduk. Sik lantur ngaten lho Bu. Iya. Mari ya tak gurai kon, Nduk. Gora-gora menapa ta Bu? Gurai welut. Monggo dipun lanjut. Kok dilanjut apa ning dilanjut? Lah menika anu parikane kok men sadrema ya. Inggih. Among ati pawit. Mati embul sak tetek le iki. Bukan menapa-napa Bu. Malnya. Lawang pancen lagi susah kok. Susah ora kelingan apa-apa susah gak duwe duit blas aku. Mong kawula dudu jodone. Terus napa iki, Nduk? Anu Bu, bajing loncat. Oh, bajing loncat. Nggih. Bajing. dados mas kene sik kok piye. Oh, jangan kuatir, sing penting pokoke beres bayaran. Bayarane datur karo tak kartola mengko. Loncat kok joget yo. Nggih. Baji yang loncat das tanah. Kula cangking tenane kok piye nggih lho nek ono apa iku peduse sapa iki hus hus hus wedhus kok nyasar nang ibu to peduse iki nduk wedhus kok usah iki lho nduk mek kok kek aku lutung lutung tapi iso toto jalmu lho kok iso ngomong? Iya, lek gak ngomong apa nih sing dibak. Aku wedhus. Iki wedhus karo lutung. Aku ya iso ngomong. Makane ambune ketara lek wedhus karo lutung. Pokoke lebus ya wedhus, Dik. Iki sapa? Iki ibuku. Keneng apa? Keneng apa? Ibuku lara lutung. Lara kok mringi sae. Terus aku kok katakan bojoku sini rumah. Iki mau loro tapi lagi ngelipur hati. Tadi ibu niki lorek. Lorek. Eh, wedhus. Eh, wedhus. Nek. Kalau wedhus saya kalau. Lek ngono. Dawe bapak guruku bener. Bener. Dikon melaku ngidul ono wong loro. Wong loro tapi loro sing situ. Nah, itu gak loro. Aku dikipasi. Sing dikipasi sing loro ta sing gak loro? Ya sing ngongkep iki. Nek kok dikipasi. Masuk mbak-mbak ae ta. Wong wis dikae mangan pete bareng masuk. Loh ibuku kok dikipasi. Nek aku didhawuhi bapak guru, nek ana wong kesusahan kudu ditulungi. Ibu tak kipasi mesti penyakite. Oh iya. Ilang. Kadang-kadang lek dikipasi kupinge. Pingi ilang. Ya aja. Ya tambah nono. Kau niku loto kok banyak lah sudah apa? Ini lembu aku beneran ibar jadi loto ambil bel loto tong tong. Oh untuk baca kendang gitu lah. Ge. Kau ya bisa ngomong tong. Sakit. Aku tambah nono tong. Ge. Pun bayar lah sampe niku balik malih teng jalan jalan apa mas? Jalan Pandan. Tanjung. Oh Tanjung Sadari. Kenal kali Pak Trubus. Pun kalau kipasan nih. Loh, awak ya rontok awak. Penyakit itu. Penyakit itu rontok. Loh, ibuku waras, ibuku male ayu maneh. Ibuku saiki ayu ya. Heeh. Wah, wedhus crongoe. Ibu ayu kok mbek. Aku matur suwun ya, Tong ya. Ibuku mbok warasno. Iya, iya. Lah ngono ya bener dawuhe guru SD kok, Mang. Hah, kok niku kok guru SD. Eh, iki sakjane sapa sih jenengmu? Loh, aku jenengku Tini. Oh, aku jenengku Nguk. Barene mau lutung. Iya, ibumu sapa jenenge? Ibu, aku iku to. Ala wedi senajan lutung-lutung gragas potongane kok. Sing gragas. Iya. Sing gragas duduk lutung. Ya wedi sembarang. Iya. Pokoke petuk wong lemu ya. Nggih, Bu, lah niki ngambus-ambus terus kok. Aku dudu ngusi-ngus sedus. Asmane sinten, Bu? Aku Musripah. Oh. Lho, menika saking pundi daleme? Kula napa? Lho iki garwane ratu iku iku. Oh, aku bojo ratu elek-elek ngene iki. Lho. Napa ratune, ratune rayap? Lho. Iku lho, Mbok, omongane kok anu, ratune semut. Lho. Kaya nang. Yo, ratu kraton iku lho. Oh. Wonten wono wonten apa, Bu? Iki biyen iki buki ayu. Terus bareng ibu iku ku lara dibuang nang nggone alas. Untung gak dipangan macan. Dipangan macan sopan. Lah macan gak sepelek pacan iki sing bayar. Ku lho sing kereng ku lho macan. Kok enten tiyang sajake kok nduwe kraton. Lho. Sak ngoten ngeten Bu. Sampeyan bapak nggih. Oh iku bapak. Aku tak gak ngomong. Aku njok ngomong ya. Ngomong. Sabari. Nggih, Gusti. Aja nganti kandhek tekan sakmene wae. Oh, kandhek wonten ngesong. Kok kandhek ngesong. Aja mandhek tekan kene. Nggih. Ayo. Golek kewan sing gedhe. Kewan padha mlayu, Gusti. Lah iya. Adri kali panjenengan. Lah aku wedi karo aku. Lah sampean congore ngoten. Re. Re. Aja. Sabari kurang ajar, ratu dicongor-congor. Mancing kan gula kato kan bu. Loh, boten kok. Boten apa? Kok nyucrut ngoten boten apa? Apa kwe, kwe anak ratu kok dicongor-congor. Niki lah ibu niki. Loh, cendi? Nah niki sebelah sampan kok apa-apa yang ngoten jemrap sih? Bu. Apa? Loh. Wah, aku gak apa ibumu, aku dan apa ini kapan? Ibu ku maksudnya bojoku. Alah, saya ki ngundang, oh bojoku tak usah ya. Wah. Sampari, iki ibu mu biye. Bojo sampan kok potongan lantang ngoten. Iki bojoku biyen. Oh nggih nggih. Terang-terangan wae tak usir. Nggih nggih. Tak buang sebab biyen loro. Sakit nih. Saiki waras rupane asu. Rupane ayu. Ah, ayu. Ayu rupane. Lah niki anak sampeyan iki. Iya nak, iya nak. Kula Rama. Iya, senajan kowe iku anak kulon tak anggap koyo rohku dhewe anakku dhewe. Loh, timen-timen. Wis, Bu, ayo mulih nang kraton wae. Piye, Nduk? Ya. Lha semoga nderekaken mawon. Ora apa nek alas kene ya yo boleh. Aku janji tapi nek ya Nduk ya. Iya, janji. Aku gelem njak bali karo sampean tapi sampean aja losor ae ya. Noten, ibu iki wong ndi asale? Nglosor wae. Tiang-tiang Bandung lho. Lah iya. Niku kok enten lutung kalih wedhus. Menika lutung. Loh, eh tombek rene tombek. Iki tombek. Lutung kalih mbek. Iki lutung tekan ndi asale iki? Iki ngene-ngene anu. Anak gajian kula kanjeng Rama. Yo. Lah wedhus iki wedhus iki. Nika nggih saged ngomong kok mbeke. Nggih, wedhus nika kados gadan iwak sumo. Wedhus iwak sumo. Wadah. Ngeten mawon jan iki Gusti Ratu. Ibu kali yoga sampean niki diboyong teng kraton malih. Lah lutung niki kali wedhus niki dibeta wangsul. Oh, nggo nang kraton ae. Mangke lutung ini kita meliburan. Lah wedhus niki dibeleh mawon. Oh iya kene. Ya Bu, ayo iki dina kowe melu karo aku. Aku dibeleh. Gak konae ta? Gak koyo kulo. Kulo nek dibeleh kulo nedhi kikile lho. Wis, aja kesuwen. Ayo Bu. Monggo. Melu karo aku nang kraton. Ayo tung karo sesuk. Gusti Ratu aku dikongon-ngongon potong ambek wedon. Potong lak tegesan. Lutung ambek wedus. Potong? Nguk. Wah, aku nyaut apa iki? Mas ape aku ngik. Kon ndok kene aja nyanyunya ya. Oh ya enggak lho. Wis ngomong. Nguk. Mari enggak nguk. Dus? Nek. Nah, ganteng. Oh. Kan Cik. Cik namanya ya. Oh iya Cik. Lho. Lho kok iso ngomong kok iso totokan. Oh medu si mana. Saiki ngene ae. Kakang Pati. Aku iki jane lutung iso ngomong. Oh duduk lutung, lutung bedes alasan. Duduk. Kelelekan. Tadi iso ngomong ya. Aku iso ngomong jane aku wis suwe no. No alas mau ketemu karo Gusti Ratu karo putri ini singarane mpu sapa jenengmu Kastini. Oh aku durung kenalan kok lali. Lah mengkane tak kandhane aku lak patene ta. Oh iya Dis, Kro. Kon muni ngodes ngomong karo kon ngomong apa Dis? Butuh suket ta. Lah aku tadi wedhus mbek suket wis to wo. Iya. Ayo mie goreng mie godhog ngono seneng aku. Mie goreng. Arep. Coto. Doyan. Kok ngrangsang kok. Aku dadi pate wak klothok gak lek-lek. Oh tak serodok kapok penongkok dadakno. Saiki ngene ae ya. Nek awakmu jenenge sapa sih Kang Pati sampean? Aku Sapari. Duh, oh, lah mesti kok pate kok jenenge kok mek ngono tok. Mesti kan sing ngopi. Kan apik keduan. Apa? Oh iya. Lah apa sak pate kok Admini? Lho. Admini. Pate kok jenenge sapi. Asline ku ngadari. Sipet. Metenteng ngadari. Wis ini dadi pati ya mau dijenengno sing sing umum. Sapari. Jenengku ngono sing asline no Cakra. Tah, Cakra nek goren pian. Ya Cakra Sapari. Oh, iya. Sampeyan wis suwe nok keraton kene. Wis mulai cilik aku nduk kene, wis koyo keluarga dhewe. Arene awakmu nduk kene iki dadi ngoningonku. Waduh ngingoni apa sih ketmai gak mau ngingoni kok dadakno. Gampang tau mari. Kok ini gak ngerumongso dikei sego kotaan. Maksudnya aku kewan nak ya suket apa lah yang ngono kok. Nek kon dadi kewan tak pakani suket. Iya iya. Nek dadi menungso engko tak sugui sing enak-enak. Iya. Iya. Terus saiki ngene. Kon tak gawe nang jero kraton. Awakmu aja sampe nang buri-buri. Kon bagian mlebu-mlebu nang kamar-kamar gak apa-apa, ya. Nah, wedhus apa nok kono nok gesik-gesik kono ya. Nok tegal-tegalan kono lho. Ya wis. Manut aku. Ya ramban-ramban godhong-godhong telo kono gak apa-apa ya. Iki wedhus lanang iki suwe. Lanang. Aku dadi wedhus nelowongso lho. Malah apa? Angkel encer gak iso tolah toleh tok ngene. Awas ya mlaku aja kebeduk kandar lho. Lah apa? Dilulangi digawe kempyang. Mulane pirang-pirang dino gak metu perkara kandar aku. Semoh-moh. Ya sini, ini. Lek anu golekno wedhus wedok iki sak. Kanggo kanca ya. Aku rong dino rada sumer iki. Wah, wedhus piye nang jeng ono ben wis mati bejo iki. Kok wedhus gendeng kontokno aku tambah. Bapakne dadang. Lek ngono aku tak nang taman keputren ya. Taman ngono ya. Aja mertes kembang lho ya. Nek. Ya, kono Dus. Tapi kok wedi engko aku enak-enak turu Kanjeng Rama nang jengongok. Aku kudu jaga-jaga terus, kuwatir koyo sing wis-wis biyen aku. Gak roro moro mbrangkang. Nek ndelok irunge kempus-kempus. Lah, aku boleh koyo kempul. Eh, wedhus. Iki lah Taman Kaputren. Wedhus gak mlebu kamar, kuwatir e. Iya. Kok kamar iki geseh kabeh. Oh, lah aku aku selawase kepengin ro kamar kok gak keturutan. Lho wedhus iki nggone nang kebon nek lutung iso munggah-munggah iso mlebu kamar. Iku ijo le, ijo aku lutunge kon wedhus e ya. Ya kok iso kadung metu sing ngene aku ana sing ngene. Iki sungune aku tak delepne ngono lho. Wis jaga ana ana pregolan. Ya wis bagian kandang-kandang ngono aku lah. Mula ana ratu utawa sapa rene kandha. Kon kate nanti. Ya ana juru kamar ngancani iki, Gusti. Kok loro? Ya. Kate kurang ajar kon. Aku njogo iki aja sampe napa-napa sebab aku ngerti. Lah wong tuane kurang tepak karo. Ya wis gak apa-apa lah. Untuk kamar aku dadi pat nyamuk ya apa lah. Ya wis kono. Golek kulit-kulit gedang ngono. Jeng Kastini. Iku mau kok gale mlebu apa? Lalu lawang pedes gale mlebu lek lutung ya oleh lho. Oh, ngono. Iya. Iki awakmu ki lutung apa sih jane kok pinter ngomong. Jane ngono jare ngomong lutung sak sarung. Misalnya aku tahu lutung mlebu sarung biyen, ngono lho. Ngene lho aku jane ngono. Lho ya, Hut. Loh, ya. Kok malah ganteng? Loh, lo tolong kok malah ganteng lo? Banter-banter kok ditabui. Ojo. Iki sik, iki kendange kudu ngeplak aku. Aku heran aku. Sik. Wis ngene, kok tak kandhani, meneh-meneh ae tak kandhani sapa sejatine aku. Aku iki dadi wong ku jare Mbah Guru ya. Mek 2 menit. Lho, wis mulai bali, lho bali. Loh, balik nah. Loh, apa? Tuh, eh, ana wong Gusti Ratu rene. Ratu, kon iso, iso. Aku tak jeneng. Nek. Nek. Nek. Sopo gremang-gremeng? Wah, wah, wah, wah. Waduh. Aturane curi geni aku. Coba tak lebonane. Loh, Kanjeng Rama? Iya aku. Iya. Ma temen apa? Sopo sing ngomong-ngomong nang jero mang? Radio. Kebien mulo gak tau nggo radio kok muni radio bareng. Ojo alasan mentra-mentri sing genah ngomong karo aku. Lah kula padha hiburan kok Kanjeng Rama. Oh. Apa kok melu wae lutung nggih? Ngakuk-ngakuk. Ora nyeluk kowe mikir. Oh. Loh. Lutung kok nggih arene. Nang ndi? Kastini ibumu nang ndi iki? Ibu nggih wonten mereka, wonten kaputra ngriku Kanjeng Rama. Kula piyambakan wonten ngriki. Nek ngene, nek kok bengenge. Lho ora ngono, nek ibumu ora ana kowe ijen, waduh tepak nek. Wonten menapa to Kanjeng Rama? Nah, saiki aku ngomong opo anane. Aku nek ndelok awakmu ku mesakno. Melas. Ngerti iki mangane uripmu kaya ngene, uripno uripmu apa tak muktekno. Nek ndelok irunge wis mekar-mekar iki. Wah. Pake luputi nek aturane, aja kuwatir. Perkara ibumu iku urusanku, sing penting awakmu. Sampun Kanjeng Rama. Sampun. Melok ae ku ngaku-ngaku kae. Ungu-ungu ratu cerongoan. Lho, sapa ngomong? Sapa ngomong iki? Sapa ngomong karo nak ratu cerongoan iki? Ratu cerongoan. Lho, eh. Eh, Lotong. Kowe kok sapa sing ngomong lho, Limang, he? Ratu berdiga satu. Lho, kok iku koyo wak setu ngomong. Eh, sapa iku? Eh, Lotong. Lotong. Apa? Apa? Ing atase kewan kowe iso tata jalmu. Panjenengan aku ratu cerongoan. Aku Lotong iso ngomong, Panjen. Lho, kok aneh? Lha iso ngomong. Kaane anjane ngene lha iki marahi kok. Nek ngono awakmu kurang ajar wani bare aku nek ngono. Ngene Gusti Ratu, aku gak manane karo siliram. Matur. Manane perbuatane? Ah, manane perbuatane jare. Terus kok melok-melok ngomong, eh? Nek. Lho, kok nek. Terus sampe apa kon? Pokoke sampeyan tak elingno sebab iki anak sampean bener anak kualong tapi tindakan sampean ora bener. Lah kanggo kon, nek kanggo aku bener. Lho, kanggo sampean bener. Iya. Iki gak alam ya aku. Aku pendampingi karo putri sampean. Lho, mani bare aku kon. Apa mu tak peteni? Lho, aku. Waduh. Ana apa ki enggane kok ribut wis kepriwe enggane lah. Aduh. Ya iki arene ngapak-ngapak ora nang ngapak-ngapak. Anak apa ki jajalan apa kok pada ribut-ribut pada dewek? Lah ini. Tong kenapa tong? Anu niki Gusti. Niki sinten Gusti Ratu ni badhe remen kali putra-putri panjenengan. Oh, dangkelane iki ta. Nggih, ngene iku sing kurang ajar niki. Iya, iya aku yang ngerti kok. Nggih, nggih. Ngene tak kandhani? Ayo maju. Iya, Bu. Ora maju mate. Ora usah celo medan kowe ya. Samen wong tuwek kaken Polah. Polah. Iya iya, Bu. Ora ngerti kapak-kapak. Iya opo ae melu ae. Aku ngene suku men. Iya iya, Bu, iya, Bu. Awas kon ya tak plintang kon sirahe kon. Apa do diplintang itu? Diplintang iki cara kene ne di step. Nah, ngerti ya. Diplintang kok. Iya, plintang. Wis tuwa, ora ngerti ta iku anakku. Iya wis ngerti aku. Kan dhewek arep dirabi karo sampean. Ya ya maaf ae ndelok sepuro. Maaf sepuro sepuro apane sing sepuro? Aku sing saleh. Aku sing salah. Loh, lutung? Loh. Kok male wong maneh awakmu eh? Wis aja male lutung po, enak ngenae ya ambek aku ya. Kira-kira wis gak male dadi lutung maneh sebab iki wis katintek. Lo tong cinta nang anakku tong. Ngeten nggih Gusti, kula niki nggih jane mboten cinta tapi kuwi ngesakaken kali putra-putri njenengan. Iya iya iya. Sejane kula niki sinten ngoten sampeyan lak mboten ngertos. Gak ngerti sapa kon jane ngono. Lek kepengin ro critane sampeyan takon kali mbah kula. Oh iki ta. Lho nah niki lak mbah. Mbah, aku nak sing rejeki. Kula tamu taken mbah, sinten lutung niki mbah. Mbah, iki lho sing sabari iki lho nak. Nah niki sejarah kula sing semerah. Ya apa Riti? Sing niki lutung niki lah njelma menungsa jenenge Kartolo niki. Niki sanes tiang lintu niki anak sampean biyen. Nalika sampean mboten seneng kula dikengken gua. Lah niki mboten kula wacanaken gua, kula titipaken kali Mbak bener, niki. Bener tak kokon buat soalnya. Dipakirno omahku nak biyen. Aku kuwatir nek gedhe ku ndongking kawibawanku. Lah wujude nggih niki lutung niki. Oh, dadi sampean gua niku kuwatir nek ndongking kawibawan kedudukan sampean. Iya, iya. Nek. Loh, niki wedhus niki kok. Dadi niki sinten, Mbah? Iki bapakmu nak. Oh, niki kanjeng Rama-Rama kula ngaturaken kelepatan. Iya, tak terima. Lah niki ibu-ibu sambungan. Iya. Niki anakku walo. Anakku walo nek ngoten niki kula ngmai. Ya gak apa-apa. Lah wedhus iki kok sungune telu. Weh, loro, loro. Ah, telu. Weh, metu jalune. Wedhus. Pekara selamat sing dadi wedhus. Ah, iki duduk sunguri, situ iku caplak ngerti kamu. Oh, ana jalune kencete. Mbah, Kartolo dadi menungso. Lah kula niki sampean dadaken menungso. Pekara Kartolo semale menungso, kon pancen dadi wedhus gak apa-apa. Abi ngono kok. Mboten bali dadi menungso. Kurang taun tos gak apa-apa. Ya apa lho, kok gak nelongso lho. Kon iso dolen-dolen nanggone kono-kono. Kula ngesakaken Mbah kali dekne, Mbah. Ngesakaken iki. Sampeyan warasaken nawa. Kira-kira kurang pinten taun sih dadi wong iki? Jadi wong kareng paling rong tahun setengah sing ter. Rong tahun ya. Rong tahun setengah. Entek rekaman iki malah. Kok aku dadekno kaya kon lho. Saken Mbah, sarane kula sampun kepanggil kali Kanjeng Rama, kali Kanjeng Ibu, kali Kakang Pate sing nulung kula. Saniki ngesakaken arene ku sampun jabut napa napa untune. Apa kupinge. Lah, niki sampean wujudaken menungsa. Lah kula sampean dadekaken petik jagung. Wis gampang. Perlu berubah babon. Kon ngliter ae malian. Tak goleane sing patut dijabut iki sing ndi yo. Goleane dhisik. Dijabut jenggote, Pak, jenggote. Aduh, kon niku jenggot loro kok. Niki sik rada nisor mawon. Wis asale menungso bali dadi menungso kono. Lho, meh. Waduh. Dadi menungso aku. Dadi menungso. Buntute sedulur. Eh, entukmu jane kok babak. Lho. Buntute si ono. Babak numpak besek empuk to tokno niku. Buntute jabutan, Mbah, yang jan enggak. Betul. Lah, waduh. Kok atus sak butung-butunge. Dijabut. Pokoknya tebel. Kok niku, Mbah, kula matur nuwun dadi pedus Kartolo dadi butung. Aku semboyan. Oh, oh, oh, oh.